Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanih ila yaumitin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada adab yang ke-8 dari adab-adab pengemban ilmu yang hendaknya dia menghiasi diri dengannya, yaitu apa? Iqra. Nah, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan kemarin terakhir kita ambil di antara akhlak-akhlak mulia yang disebutkan di sini adalah al-ithar wa tarkil istighfar. Yaitu seseorang mengalah. Intinya ithar itu gampangannya adalah mengalah pada perkara-perkara duniawi dengan mengharapkan bagian di akhirat. Selama afanifillah, hal itu tidak berdampak pada kemaslahatan akhirat kita, kemaslahatan hati dan waktu serta hubungan kita dengan Allah. Adapun kalau seseorang mengedepankan hal-hal yang kemaslahatannya itu kembali pada dirinya dan waktu yang dia miliki serta hubungan dia dengan Allah, dia kedepankan hal-hal ini, orang lain dia kedepankan pada perkara-perkara tersebut, maka ini tidak benar. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, hakikatnya dia telah mengedepankan syaitan atas apa? Atas Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak tahu. Dan telah kita lewati bagaimana para salaf kita ikhwan fillah betul-betul berusaha untuk mengedepankan saudaranya. Kisah-kisah banyak dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada sifat berikutnya, yaitu al-insaf wa tarkil istinsaf. Sifat ini apabila juga sifat yang mulia, yang di zaman para imam sekali berimam Malik saja dulu ikhwanifillah, mereka sudah mengatakan bahwasanya sifat ini sangat jarang didapati. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Beliau katakan tentang insaf sebagaimana disebutkan dalam Ad-Dibaj, lam ajid fin nasi aqalla minhu fa aradtul mudawamata alaihi. Beliau mengatakan, aku tidak mendapati pada manusia perkara yang lebih sedikit daripada sifat insaf ini, dan aku ingin untuk apa? Terus menerus berada di atasnya. Ini perkataan Imam Malik yang beliau mendapati generasi, dan diantara generasi-generasi yang terbaik. Beliau mendapati generasi para tabi'in. Sebagaimana dalam riwayat Malik an Nafi' an Ibni Umar, beliau mengambil dari Nafi', seorang tabi'in yang mengambil langsung dari sahabi, dan beliau sendiri hidup di generasi tabi'in tabi'in. Qurun yang juga mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Dalam keadaan demikian beliau mengatakan, aku tidak mendapat daripada manusia sifat yang lebih sedikit daripada insaf ini. Demikian pula dikatakan oleh a'immah yang lain. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Mufleh dalam Al-Adabu Syar'iyyah dari Malik ibn Dinar. Walaysa fil nasi syai'un aqallu minal insaf. tidak ada pada manusia sesuatu yang lebih sedikit daripada insaf. Juga dikatakan oleh Imam Al-Jauzajani sebagaimana dalam Ahwalul Rijal, beliau katakan innal insafa khallatun yajibu isti'maluha wa in kanat qalilatan fin nas. Sebenarnya sifat insaf itu adalah suatu sifat yang wajib untuk seseorang menggunakannya, walaupun sifat ini sedikit adanya pada manusia. Dan ini kalam yang hak ikhwanifillah, bahwasanya sifat insaf memang sifat yang sangat sedikit didapati pada manusia, tapi wajib bagi kita untuk mengusahakan. Kapan saja seorang bergeser dari sifat ini ikhwanifillah, maka dia akan terjatuh pada ketimpangan, terjatuh dalam kedzaliman, terjatuh dalam sifat baghi. Nah, tidak akan bisa berlaku adil. Lalu apa insaf itu sendiri? Kalau kita perhatikan dalam para a'immah yang mereka memberikan pengertian tentang insaf, maknanya ikhwani fillah sangat dekat dengan sifat al-adl, sifat keadilan. Karena memang kata insaf itu sendiri diambil dari kata yang terdiri dari nun, sin, dan nun, sad, dan fa. Nisfun, nun, sad, dan fa, yang menunjukkan apa? Pertengahan. Jadi seorang yang memiliki sifat insaf yaitu seorang yang apa? Bisa naam seimbang dalam menimbang. Dia berada di pertengahan, tidak naam, tidak apa? Tidak berat sebelah. Dan diibaratkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dengan ibarat yang bagus ikhwanillah dalam Tahdhibus Sunan. Beliau katakan wal insafu an taqtala li munazi'ika bis-sa'il alladhi taqtalu bihi li nafsik. Fa inna fi kulli shay'in wafa'an wa taqfifan. Ini menunjukkan penggambaran tentang sifat insaf yang tadi kita ketahui sangat sedikit dimiliki manusia. Tapi kita harus berjuang untuk berada di atasnya. Digambarkan oleh beliau yaitu sifat insaf adalah antaktala limunazi'ika bisa' alladhi taktalu bihi di nafsi. Yaitu engkau menakar untuk orang yang menyelisihimu dengan apa? Takaran, yaitu dengan sok yang engkau takar dirimu dengannya. Maksudnya apa ikhwan fillah? Seseorang dalam bersikap itu tidak berstandar ganda. Nah, kita menakar sesuatu untuk orang lain sesuai dengan apa? Kita takar diri kita dengannya. Jangan sampai ketika kita menakar diri kita menggunakan takaran khusus, kemudian ketika menakar orang lain, kita gunakan takaran yang lain pula. Ini namanya standar ganda. Dan ini bukan insaf. Tapi seorang yang berlaku insaf, yaitu ketika dia menakar untuk orang yang menyelisih dia, ia menggunakan takaran yang dia gunakan untuk dirinya. Ini penggambaran sifat insaf yang sangat jelas. Kenapa? Sebab pada semua perkara itu ikhwanifillah ada wafa, ada takfif. Wafa yaitu seorang berlaku adil, dan takfif seorang berlaku curang. Dan ini betapa banyak ikhwanifillah kecurangan-kecurangan bukan hanya pada jual beli. Takfif yaitu curang dalam maka menakar dan menimbang. Kalau kesalahan itu muncul pada orang lain, langsung dia apa? Sikat, tidak diberi udzur. Tapi kalau kesalahan muncul dari dirinya, dia memberikan udzur dengan udzur yang begitu banyak. Atau ketika ada suatu kesalahan muncul dari orang yang dia sukai, atau muncul dari Naam, mereka-mereka yang berada di barisannya. Naam, satu kelompok dengan dia, satu komunitas, dia akan berikan uzur. Tapi tatkala kesalahan yang sama muncul dari orang lain yang dia benci, dia akan apa? Menjatuhkan. Ini berarti apa? Memberikan takaran tidak sama. Yang banyak dikatakan oleh manusia dengan istilah standar ganda. Nah, dan ini bukan insaf namanya. Seorang yang mensikapi suatu perkara dengan standar ganda. Dan seorang muslim fahamilah dituntut untuk apa? Memberikan ketetapan suatu hukum dengan apa? Takaran yang sama. Walaupun itu pada musuh kita, walaupun itu pada orang yang kita benci. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kalian itu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena sungguhnya keadilan itu paling dekat dengan ketakwaan. Kenapa kita menggunakan dalil naam perintah untuk adil? Karena memang antara insaf dan adil dua hal yang apa? Yang tidak bisa dipisahkan. Dikatakan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah sebagaimana dalam At-Tawqid ala Muhimmat At-Ta'arif, beliau katakan, al-insafu wal-adlu tawaman natijatuhuma uluhul himmah wa bara'atul dhimmah fitnisabil fadail wa tajannubil radail. Al-insaf itu, sifat insaf dan sifat adil tawaman adalah dua saudara kembar. Tawaman yaitu apa? Dua saudara kembar. Berarti apa? Hal yang apa? Kembar sama. Insaf dan adil. Wal insaf, al-insaf wal adlu tawaman. Dua saudara kembar. Natijatuhuma uluhul himmah wa bara'atul dhimmah. Yang buahnya ikhwan fillah yaitu uluhul himmah, semangat yang tinggi, dan bara'atul dhimmah, gugurnya tanggungan-tanggungan. Kenapa? Karena kalau seorang punya sifat insaf, punya sifat adil, mesti orangnya punya semangat tinggi. Untuk apa? Mencari kebenaran. Mencari al-haq. Karena al-haq ikhwan fillah dalam suatu perselisihan, nah, akan didapat oleh mereka-mereka yang memiliki sifat insaf. Dan karena sedikitnya insaf ini semakin melebar khilaf yang ada. Betapa banyak perkara yang asalnya nah sebenarnya remeh, tapi tatkala sifat insaf tercabut, akhirnya apa? Melebar. Seakan-akan itu menjadi perkara yang sangat prinsipil, sehingga dibangun di atasnya al-wala wal-bara. Kenapa? Karena tidak adanya insaf dalam menyikapi suatu masalah. Nah, jadi buah dari sifat ini adalah uluwul himmah dan bara'atul dhimmah, juga seseorang gugur darinya apa? Dhimmah, tanggungan. Karena apa? Insaf dan adil itu perkara yang wajib. Nah, biktisabil fadail wa tajannubir radail. Nah, himmah tersebut, semangat itu untuk bisa mendapatkan keutamaan, karena sifat insaf adalah sifat yang utama. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Fa'aradtu al-mudawamata alai. Aku ingin untuk apa? Tetap berada di atasnya, memiliki sifat insaf. Dan dia terbebas dari tanggungan. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Dan di antara sifat yang tercela adalah tidak insaf. Watajan nubir rogail, dan meninggalkan perkara-perkara yang hina. Ini maksudnya apa? Adamul insaf, tidak adanya sifat insaf pada diri kita. Dan dalam kalam yang lain juga, fadhilah Imam An-Nawawi memberikan penggambaran lebih jauh tentang insaf itu sendiri, yaitu al-insaf huwal adlu fil muamalah, bersikap adil dalam bermuamalah. Dan kalam a'immah al-mufassirun, demikian pula al-lughawiyun, dan para pensyarah hadis ikhwanillah tentang insaf ini banyak. Yang bisa kita simpulkan sebagaimana digambarkan Ibnul Qayyim tadi. Juga mudahnya ikhwanillah sebagaimana dikatakan di sini, antu'tiya ghayraka minal haqqi mithlal ladzi tuhibbu an ta'khudahu minhu law kunta makanah, yaitu engkau memberi orang lain berupa hak seperti yang engkau cintai, nah, untuk engkau bisa mengambil darinya seandainya dia berada, atau seandainya engkau berada pada kedudukannya. Saya ulangi, antu tiya ghayraka minal haqqi mithla ladzi tuhibbu an ta'khudahu minhu walau kunta makanah. Engkau memberi orang lain ya haknya sebagaimana engkau suka untuk bisa mengambil hak tersebut seandainya engkau berada pada kedudukan dia. Ini maksudnya apa ikhwanillah? Yaitu kita mensikapi manusia sebagaimana kita suka disikapi demikian. Semua manusia ingin disikapi adil sebagaimana kita juga ingin disikapi adil, maka bersikap adillah. Dan ini hakikat insaf. Dan terlebih lagi para penuntut ilmu serta mereka-mereka yang dimuliakan dengan ilmu sangat dituntut untuk memiliki sifat insaf ini, karena mereka memiliki senjata yang sangat tajam. Kalau seandainya tidak memiliki insaf ini, banyak akan melukai manusia dengan senjata yang dimilikinya tersebut, sehingga dia akan menggunakan ilmunya untuk menjatuhkan orang yang tidak dia sukai dengan lisan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan untuk bersilat lidah, kemampuan untuk menyusun kata-kata, sehingga orang yang tidak dia sukai walaupun terjatuh pada kesalahan sekecil apapun bisa apa? Dia jatuhkan dengan apa? Dengan kedzaliman, dilemparkan kepadanya dalil-dalil yang bukan pada tempatnya waliyatu billah. Dan seorang ikhwanillah yang memiliki sifat insaf, maka dia yang paling pantas untuk bisa mengetahui al-haq. Terlebih lagi di zaman ini, di zaman yang banyak sekali khilaf. Yang memang khilaf itu sendiri muncul karena tidak insaf. Muncul karena tidak insaf. Banyaknya saling menghajar, padahal pada perkara yang tidak pantas untuk saling menghajar. Dikatakan oleh Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah, dan ini kalam yang butuh kita renungkan jika kita menginginkan keberkahan ilmu. Qala rahimahullah, min barakatil ilmi wa adabihi al-insafu fi. Min barakatil ilmi wa adabihi al-insafu fihi. Di antara keberkahan ilmu dan adabnya yaitu apa? Bersifat insaf padanya. Wa man lam yusif lam yafham wa lam yatafaham. Siapa saja yang tidak bersikap insaf tidak akan bisa memahami. Nah, tidak akan bisa memahami, tidak akan paham, lam yafham, tidak akan paham, wa lam yatafaham, dan tidak bisa memahami orang lain. Makanya banyak ikhwanillah terjadi khilaf karena tidaknya insaf ini. Dia tidak paham masalah, juga tidak mampu memahami orang lain yang terjatuh dalam penyelisihan terhadapnya. Makanya sulit kadang-kadang apa memahamkan dan memberikan apa pemahaman yang benar pada orang-orang yang tidak memiliki sifat insaf. Maka seorang talib hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sifat yang mulia ini dan mengusahakan. Yang dikatakan oleh Imam Az-Zailai rahimahullahu taala dalam Nasbur Rayah tadi berkata Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Man tahalla ma tahalla talibul ilmi bi ahsana min al-insaf wa tarki at-ta'assub. Tidaklah seorang talibul ilmi berhias dengan sesuatu yang lebih bagus daripada sifat insaf dan meninggalkan ta'assub. Ma tahalla talibul ilmi bi ahsana min al-insaf wa tarki at-ta'assub. Tidaklah seorang talibul ilmi berhias dengan sesuatu yang lebih bagus daripada sifat insaf dan meninggalkan ta'assub. Karena dua hal ini ya khalilillah dan akan menjadikan sebab dia istiqamah, dia tegak di atas al-haq. Dengan insaf dia berada di atas keadilan. Nah, dan ketika memilih pendapat dalam suatu khilaf, dia tidak condong sebelah dengan melihat orang yang mengatakan, tapi lihatlah perkataannya. Lihatlah perkataannya. Demikian pula ta'assub. Ta'assub yang ada pada seseorang menjadikan seorang buta, tidak bisa melihat permasalahan dengan apa? Dengan hakiki. Ketika ada khilaf ya, akhirnya yang dilihat orangnya. Siapa yang mengatakan? Akhirnya banyak sekarang ikhwanillah seruan-seruan apa dengan mengedepankan apa banyaknya orang. Nah, contoh dalam masalah pemilu saja. Dalam masalah pemilu, nah baik siapa yang lebih banyak ini? Akhirnya yang bukan ulama pun dimasukkan. Ada sebuah tulisan sampai-sampai Musa Al-Nasr ikhwanillah dikatakan sebagai syekh alim. Padahal Syekh Salim Al-Hilali mengatakan huwa syibhul ami, seperti orang awam, tidak tahu ilmu. Nah, demi apa? Karena dia nam sudah terlanjur terkenal, akhirnya dideretkan dalam apa? Ini loh, ulama banyak, deretan list para ulama yang membolehkan ikut andil dalam pemilu. Nah, kenapa? Memang memanfaatkan apa? Jarangnya insaf pada manusia dalam memahami masalah, akhirnya apa mereka digiring untuk melihat siapa orang yang mengatakan, bukan apa bagaimana yang dikatakan dan dalil yang dibangun di atasnya. Demikian pula dalam masalah gambar. Nah, butuh insaf ya fanikillah pada perkara-perkara khilaf yang seperti itu, untuk seorang mencari al-haq yang dia pegang erat-erat. Baik. Adapun istinsaf adalah kebalikannya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Jamaah apa? Kita hendaknya bersikap insaf wa tarkil istinsaf. Maksudnya apa? Meminta untuk kita disikapi adil tapi apa? Tidak mau berlaku adil. Istinsaf ya kita meminta agar apa? Disikapi manusia adil. Cuman kita sendiri tidak bersikap adil. Ini namanya standar ganda. Kalau orang lain diminta untuk apa? Adil kepada kita. Tapi kita sendiri tidak mau berlaku adil kepada orang lain. Ini buruk ya, Pak. Nah, dan di antara sifat ahli insaf yang butuh untuk diwujudkan afanillah, yaitu apa? Tabayyun wa takabbur. Qabla isbalil ahkam, hendaknya seorang tabayyun mencari kejelasan sebelum dia menetapkan hukum. Nah, ini menunjukkan insaf dia. Bukan apa semata-mata mendapatkan khabar yang apa yang sesuai dengan selera, akhirnya dia bangun di atas hukum tersebut. Baik berhubungan dengan orang yang disukai ataupun orang yang dibenci. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam sebagian qiraat fatathabbatu. Jika datang kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, nah, seorang fasik membawa khabar, maka carilah apa kejelasannya. Dan kita di zaman media sosial, ikhwanitillah, terkadang tidak tahu siapa yang nulis. Bahkan yang nulis saja tidak tahu siapa. Dikirim ke sana kemari, kemudian dibangun di atas hukum, maka ini kesalahan besar. Nah, dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam masalah ini memberikan penjelasan yang bagus tentang pentingnya tabayyun. Karena seorang yang belum tabayyun, yaitu belum jelas, maksudnya tabayyun yaitu mencari kejelasan. Jadi namanya tabayyun bukan kemudian harus mencari tanya kepada orang itu, enggak harus. Intinya tabayyun yakni talabul bayan, mencari kejelasan benar enggak sebenarnya perkaranya. Untuk kita berada di atas bayyinah, di atas sesuatu yang jelas. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Wa ma ta'lam yatabayyan lakumul mas'alah lam yahilla lakumul inkaru 'ala man afta aw 'amila." Kapan saja belum jelas bagimu suatu permasalahan, tidak halal bagimu untuk mengingkari atas orang yang berfatwa atau beramal. Hatta yatabayyana lakum khata'uhu, sampai jelas bagi kalian kesalahannya. Nah, terkadang belum tahu hukumnya, tidak tahu itu benar atau salah, padahal khilafnya sekedar perkara afdaliyah. Mana yang afdal dari dua perkara ini dibangun di atasnya hajar. Tidak betul ya, Pak. Padahal khilaf para ulama tentang masalah mana yang utama, berarti asalnya apa? Kedua-duanya boleh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak pahamnya permasalahan. Balil wajib sukutu wa tawakkuh, bahkan yang wajib apabila belum jelas baginya suatu permasalahan duduknya bagaimana, nah, untuk diam dan berhenti. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu waqafun hatta yatabayyan. Seorang yang beriman itu waqaf, berhenti. Nah, tidak asal nyeruduk, tidak asal bertindak, tapi dia waqaf, senantiasa berhenti, hatta yatabayyan, sampai jelas perkaranya. Ini. Nah, baik mengingkari maupun menyetujui, sampai jelas. Nah, hendaknya berhenti mencari kejelasan. Ini termasuk apa? Bentuk insaf seseorang, yaitu tabayyun pada perkara-perkara yang belum jelas. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, hamlul kalam ala ahsanil wujud. Nah, illa inda wujudil qarinah yukhalifu. Yaitu hendaknya membawa suatu perkataan pada apa? Sisi yang paling bagusnya. Kecuali apabila ada qarinah, yaitu alamat-alamat yang menunjukkan penyelisihan terhadap hukum asal ini. Karena hukum asal kita menjikapi perkataan seorang muslim adalah kita bawa pada kondisi yang bagus. Kecuali kalau dia membawa kalam itu, ikhwanifillah, nah ada kalina-kalina memang maksudnya buruk. Tapi asalnya kita harus husnudzon pada seorang muslim, tidak boleh kita su'udzon. Ini asalnya. Dan sampai-sampai dikatakan oleh sebagian salaf, iyyaka minal kalam in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta atinta. Su'udzon bi akhi. Hati-hati engkau dari suatu perkataan yang jika engkau benar, engkau tidak akan diberi pahala. Tapi jika engkau salah, engkau berdosa. Apa itu su'udzon? Kita su'udzon kepada saudara kita, kalau itu benar, kita tidak dapat pahala juga. Kalau kita salah, kita dosa. Sehingga apa? Rugi tok. Adanya cuma rugi kalau seorang dalam banyak hal mengedepankan su'udzon. Nah, dan su'udzon termasuk salah satu sifat yang menunjukkan tidak insafnya seseorang. Kemudian juga di antara bentuk sifat insaf membawa dan kalam seseorang yang menyelisih kita sesuai dengan zahirnya tanpa kita mengorek-orek batinnya. Kenapa? Karena perkara batin, perkara hati itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah sesuatu yang nampak. Adapun hatinya, kita tidak tahu. Oh, dia itu tidak ikhlas. Nah, bahkan sebagian manusia mau menguji keikhlasan seseorang, bukan urusan kita. Keikhlasan itu urusan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menguji keikhlasan seseorang, nah, bukan urusan kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Hala syaqatta an qalbi," tatkala mengingkari Usamah bin Zaid. Di mana Usamah bin Zaid ketika mendapati seorang kafir yang telah membunuh banyak kaum muslimin, na'am, di medan perang, kemudian ketika berhadapan dengan Usamah, dia sudah kalah hampir, na'am, dipenggal, dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Kondisi seperti ini kalau kita ya mungkin sama seperti kondisi Usamah. Ini orang cuma pengen selamat. Akhirnya Usamah juga demikian, tetap dibunuh. Sampailah berita kepada Rasulullah SAW. Kenapa engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Usamah memberikan alasan, innama qalaha muta'awwidan. Dia mengatakan demikian itu hanya ingin apa? Selamat dari pedangku. Bagaimana tidak membunuh kaum muslimin banyak, baru kemudian sudah mau dibunuh dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi apa kata Rasulullah SAW, seorang yang munsif, seorang yang pada puncak keadilan, tetap disalahkan Usamah walaupun dia orang yang sangat beliau cintai. Usamah termasuk hibbi Rasulillah SAW, orang yang beliau cintai. Hala syaqaqna an qalbi, dan tidakkah engkau belah hatinya sehingga engkau melihat itu? Maksudnya apa? Itu perkara hati, bukan urusan kita. Nah, pakai batas taubillah ilaha illallah idan ja'at yaumal qiyamah. Bagaimana yang akan engkau lakukan kelak di hari kiamat terhadap la ilaha illallah ketika datang kepadamu? Engkau telah membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, Rasulullah marah dengan kemarahan yang sangat sampai-sampai Usamah bin Zaid saat itu berharap aku masuk Islam saat itu karena saking sedihnya. Saking sedih dan menyesalnya, ini kesalahan besar. Dan taib hatta tamanna itu anni aslamtu yauma idz. Sampai-sampai aku berangan-angan aku baru masuk Islam saat itu. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam tentunya akan diberi udzur dan dosa-dosanya na'am yang telah lewat hapus. Ini jelas menunjukkan insaf yang sangat. Nah, maka sifat insaf, alhamdulillah, sifat kalau seorang muslim berias dengannya, dan akan mencegah dari kedzaliman dan mencegah semakin melebarnya khilaf. Khilaf yang ada pada khilaf semakin keras dikarenakan apa? Tidak adanya insaf. Masing-masing dan menimbang dengan timbangannya sendiri-sendiri yang sesuai dengan kemaslahatan diri ataupun kelompok. Tapi coba kalau semuanya mengembalikan kepada timbangan syariat dalam memilih mana-mana yang hak, akan didapat apa? Didapat kuwa. Nah, akan didapat al-haq. Karena sungguh kebenaran itu khalifillah, kalau kita mencari dengan jujur, mesti Allah akan memberinya. Kebenaran, kalau kita mencari betul-betul dengan jujur, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya. Cuma terkadang, dan kita tidak jujur dalam mencari. Dan ketika mencari khilaf, kita inginnya yang ringan, yang mudah. Ini berarti tidak jujur dalam mencari kebenaran. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, in tasdukillah yastuka, jika engkau jujur dalam pengakuanmu, mesti Allah akan membenarkan, akan memberi sesuai dengan yang engkau harap. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, man talaballaha bisidqin a'tahullahu mir'atan yabsiru bihal haqqa minal batil. Siapa saja yang mencari Allah, yaitu mencari kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, Allah akan berikan cermin yang dengannya dia akan melihat yang hak dari yang batil. Maksudnya apa? Diberikan pembeda, bukan kemudian cermin kasih cermin ini. Nah, ibarat Ibnu Qayyim, kita harus jeli apa itulah maksudnya bagaimana, karena beliau terkadang menggambarkan suatu perkara agar apa gamblang pada diri. Ibaratnya seperti diberi cermin sehingga bisa lihat kotoran-kotoran yang ada di wajah kita, melihat yang hak dan yang batil dengannya. Nah, barakallahu fikum, ini sifat insaf yang butuh untuk kita berhias dengan yang baik. Nah, dan contoh dari perbuatan Rasulullah SAW banyak. Kita hanya mengambil satu contoh tadi, bagaimana beliau mensikapi Usamah bin Zaid, padahal beliau adalah orang yang sangat dicintai di sisi Rasulullah SAW. Nah, tidak bersetandar ganda. Demikian pula dalam mensikapi Fatimah. Lau kanat Fatimah binti Rasulullah SAW sarafat lakotok tuyadahan. Seandainya Fatimah itu mencuri, maka sungguh aku akan potong tangannya. Ini insaf. Nah, walaupun dia anak yang sangat dicintai, kalau salah, ia dihukum. Sebagaimana menghukum orang yang kita benci, tak kala dia salah. Kalau dia mencuri, ia dihukum, dipotong tangannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi al-khashlah al-hamidah. Alhamdulillah.